Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 jenis manusia yang akan Allah naungi di naungannya di padang mahsyar nanti pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulangi dari poin yang kedua, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda dan remaja yang menghabiskan waktu muda dan remajanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan syab, yang jamaknya adalah syabab atau pemuda, adalah antara 15 tahun sampai 30 tahun. Dan tidaklah diragukan bahasanya di masa-masa itu, masa muda semacam itu, banyak kecenderungan dan banyak pemikiran-pemikiran. Belum yastakir, belum stabil dengan satu pemahaman, satu pola pemikiran, masih mencari, sehingga berubah-ubah. Dulu begini, setelah itu kemudian begitu. Li'ana usyabun rabbun, karena dia adalah masih muda, masih belia. Yang di usia-usia semacam ini segala sesuatu menariknya. Ideologi kiri menarik kayaknya, sosialis menarik, atau bahkan Marx, kemudian komunis dan teman-temannya. Semuanya kayaknya menarik. Kemudian coba dibaca, kemudian coba di... Itu anak-anak muda di usia-usia semacam ini. Wa kullu syai'in yaqtatifu, segala sesuatu memikatnya. Boleh jadi maksiat dengan model macam-macam, atau kemudian permainan dengan model macam-macamnya. Oleh karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat peperangan, kemudian ada tawanan dari orang-orang kafir, maka beliau akan memerintahkan untuk menghabisi, untuk kemudian membunuh orang-orang kafir yang sudah, yang ikut perang, dan dia adalah tergolong orang-orang tua yang musyrik. Sedangkan anak-anak remajanya dan pemudanya dibiarkan hidup, dengan harapan bahasanya anak muda ini ketika ditawarkan kepadanya Islam, maka ada harapan besar dia akan menerima Islam, dikarenakan dia masih dalam proses mencari, proses mencari jati diri, proses mencari pemikiran yang akan dia pegangi erat-erat, ya, pola-pola hidup, prinsip-prinsip hidup yang akan dia pegang erat-erat. Maka karena anak muda di usia muda ini dia punya banyak pikiran, banyak keinginan, banyak kecenderungan. Baik kecenderungan berkaitan dengan pemikiran, kecenderungan berkaitan dengan moral ataupun perilaku. Oleh karena itu maka orang yang Allah berikan kepadanya nikmat sehingga dihabiskan masa mudanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah remaja yang unik dan aneh, dan remaja yang langka. Umumnya orang berpindah-pindah dari model maksiat ke maksiat yang lain, model pemikiran yang nyeleneh yang satu kemudian yang nyeleneh yang lain. Nah, namun yang ini kok sudah langsung cenderungnya masjid, cenderungnya Al-Quran, cenderungnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya kecenderungan pada hura-hura, pada foya-foya, pada wanita, pada ini. Wah, maka ini satu hal yang sangat luar biasa, remaja yang aneh dan sangat istimewa. Karena dia istimewa di dunia, maka Allah istimewakan di padang mahsyar. Dia istimewa di dunia. Jarang kita lihat remaja semacam itu, anak muda semacam itu. Umumnya masjid itu isinya purnawirawan, kemudian isinya adalah pensiunan, isinya isinya kalau enggak malah sekalian anak kecil, anak TK, anak SD. Nah, namun pasca SD itu hilang. Nanti balik-balik lagi kalau sudah pensiun, kalau sudah purna, itu baru kemudian balik lagi. Oh, banyak tempat demikian keadaannya. Namun kalau ini tidak demikian, tentu ini manusia langka dan manusia istimewa. Anak mudanya, masa mudanya sudah habis di masjid. Sudah habis dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya kok ibadah, yang lain pikirannya hura-hura, foya-foya, tapi pikirannya ibadah dan ibadah. karena dia manusia istimewa di dunia, maka Allah akan jadikan dia manusia istimewa di akhirat. Sungguh al-jaza' min jinsil amal, sungguh balasan yang Allah berikan itu sejenis dengan amalnya. Dia menjadi manusia langka dan istimewa di dunia, maka Allah akan berikan balasan berupa menjadi manusia langka dan istimewa di padang mahsyar. Dan tentu taat, yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan tentu seorang itu tidak bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kecuali tahu apa yang diperintahkan dan tahu apa yang dilarang. Oleh karena itu tidak boleh tidak anak muda ini sebelum dia menjadi orang yang menghabiskan masa remajanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak min sabaqil ilmi. Dia adalah orang anak muda yang berilmu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Sehingga anak muda ini adalah anak muda yang talibul ilm, penuntut ilmu, penggemar pengajian. Penggemar pengajian, dia bukan hanya penggemar ibadah, taat, namun dia adalah seorang penggemar ilmu. Setelah dia penggemar ilmu, banyak hadir di majelis ilmu, di majelis taklim dan semacam itu, sehingga dia tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kemudian dia adalah orang yang semangat untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka yang namanya di sini di garis bawah bahasanya syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tidak dia adalah anak muda yang menghabiskan waktunya untuk ngaji. Anak muda yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama, untuk belajar Quran, belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah seorang yang anak-anak muda yang semangat untuk berupaya mempraktikkan apa yang telah diketahui dan telah dipelajari. Kemudian manusia istimewa yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seorang laki-laki yang hatinya itu tergantung di masjid. Sehingga seakan-akan ketika dia keluar dari masjid, hatinya itu ketinggalan masih di masjid. Hatinya masih tertinggal di masjid. Artinya yuhibbul masajid, dia cinta masjid. Namun apa yang dimaksudkan? Apakah yang dimaksudkan masjid di sini adalah tempat untuk bersujud, ataukah yang dimaksudkan dia adalah suka memperbanyak sholat, ataukah yang dimaksudkan adalah bangunan masjid secara umum, secara khusus? Maka mungkin itu. Ya, maka hatinya bergantung di masjid di sini ada dua pengertian. Artinya dia adalah orang yang cinta dengan masjid dan kegiatan-kegiatan masjid yang tentunya harus adalah kegiatan yang positif. Di samping itu dia adalah, dan atau juga bisa diartikan dia adalah orang yang cinta dengan sholat, orang yang suka dengan sholat. Dan tentu dua hal ini adalah berdekatan erat. Kalau dia adalah orang yang cinta sholat, suka sholat, maka sholat yang sesungguhnya terutama untuk laki-laki di masjid. Maka tidak boleh tidak dia rindu dengan masjid dan cinta dengan masjid. Maka orang ini adalah orang yang hatinya selalu bergantung di masjid. Wa mas'ulun fi amakin sholah wa fi sholati. Maka dia hatinya itu sibuk memikirkan tempat sholat dan dalam sholat. Maka ketika dia telah menyelesaikan sholat, dia menunggu datangnya sholat berikutnya dan demikian seterusnya. Nah, maka berkaitan dengan masalah ini terdapat bedakan dua ungkapan. Ungkapan ya Allah nyamankanlah diriku dengan sholat, dan ya Allah nyamankanlah diriku dengan segera selesainya sholat. Tentu ungkapan bahasanya nyamankan diriku dengan sholat, maka ini adalah satu hal yang baik, karena artinya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat itu menjadi rehat hatinya, menjadi penyejuk hatinya. Sedangkan arihni minas sholati, bebaskanlah aku dan istirahatkanlah diriku dari sholat, artinya fukkani anha, merdekakan aku dari beban sholat. Dan ini adalah tentu kalimat yang jelek. Maka tentu orang yang cinta dengan sholat adalah orang yang punya prinsip yang pertama, Allahumma arihni bisholati, ya Allah jadikanlah aku orang yang cinta dengan sholat dan merasa nikmat dengan sholat, merasa rehat, merasa nyaman, merasa plong, merasa bahagia dengan sholat. Ya, maka orang yang hatinya berkaitan berkait dengan sholat yang memiliki prinsip, ya Allah nyamankanlah kami dengan sholat, maka orang ini hatinya sibuk dengan masjid, selalu sibuk dengan masjid, memikirkan masjid dan memikirkan sholat yang dia kerjakan. Dan jika dia telah selesai dari satu sholat, maka dia menunggu sholat yang lain. Dan demikian seterusnya, dan demikian keadaannya setiap harinya. Kemudian manusia istimewa yang keempat adalah berkaitan dengan manusia yang membangun perkawanan dan persahabatan. Rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaih wa tafaraqa alaih. Dua orang yang berkawan dan berkawannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud berkawan karena Allah? Mendekati dan respek dengan orang-orang yang Allah cintai, dan tidak respek dan jaga jarak dan dengan orang-orang yang Allah benci orang tersebut atau orang semacam itu. Maka istama'a alaih, maka dia pun kumpul karena Allah, dan tafaraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa dimaknai dengan dua pengertian. Yang pertama adalah persahabatan tersebut berakhir ketika salah satunya meninggal dunia. Atau boleh juga dimaknai dengan watafaraqa alaih, berpisah karena Allah ketika temannya itu berubah, dulu dia adalah orang yang cinta masjid, kemudian sekarang berubah menjadi cinta mal. Dulu orangnya adalah orang yang cinta pengajian, sekarang kok cinta dugem. Maka kemudian dia pun, ya, maka dulu dia adalah kawan saya karena dia cinta masjid, cinta pengajian. Sekarang dia berubah, maka dia yang meninggalkan saya. Ketika saya jaga jarak, bukan saya yang menjauhinya, namun dialah yang menjauhi, karena kemarin kita bangun persahabatan kita karena masjid, karena pengajian. Dia yang berubah, maka dia yang menjauh. Dia yang bikin perpecahan, bukan yang masih eksis di jalan yang benar, yang membuat kemudian perpecahan dan membuat perpisahan. Maka orang ini ahabba ba'duha ba'da, satunya simpati dengan yang lain, yang karena itu kemudian membangun perkawanan, membangun kunjungan, membangun komunikasi. Bukan karena motivasi apapun, pamrih apapun siwallahi azza wajal, kecuali karena Allah azza wajal. Maka bukan karena kekerabatan, bukan karena silah maliyah, bukan karena hubungan harta dan finansial. Walaysa bainama sadaqah tabi'iyah, bukan pula karena perkawanan yang karena bersifat kebetulan, karena satu alma mater atau satu tempat kerja dan yang lain. Namun yang Allah maksudkan dengan manusia istimewa jenis yang keempat ini adalah manusia-manusia yang dia respect dengan seseorang, li'annahu ra'ahu 'abidan lillah, karena dia lihat orang ini adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustaqiman ala syar'ih, dia adalah orang yang komitmen dan konsisten dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kemudian dia pun kemudian berusaha kenalan, berusaha kemudian membangun keakraban, membangun komunikasi, berkunjung ke rumahnya dan seterusnya. Namun jika kawan tersebut adalah kerabatnya atau kawan karena alma mater dan sebagainya, karena satu kampung dan semacam itu, maka mungkin saja dia respect dengan orang itu karena dua alasan. Alasan karena kekerabatan atau karena perkawanan yang dituntut karena satu alma mater, satu tempat kerja atau satu kampung, dan di sisi yang lain perkawanan karena iman. Fahadhani tahaba, maka dua orang ini kemudian saling simpatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian besarnya kedekatan hati di antara keduanya, maka seakan-akan keduanya adalah bagikan dua orang yang bersaudara, dikarenakan adanya ikatan syariah diniyah, ikatan iman yang menyatukan keduanya. Wa ya ibadatullah Subhanahu wa taala, itulah ikatan, satu paham, satu jalan, itu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaih, mereka berpisah karena Allah itu di dunia, dan mereka berkumpul karena Allah di dunia dan berpisah karena Allah. Artinya tidak ada yang memisah keduanya kecuali kematian. Maka dia pun menaruh simpati kepada kawannya tersebut sampai kawannya meninggal dunia. Maka dua manusia ini akan Allah istimewakan dengan Allah beri naungan di naungannya, padahal tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tersebut pada hari kiamat akan melanjutkan simpati dan kedekatan hatinya, akan berlanjut dan tidak akan berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din adu. Kawan pada hari itu yang satu jadi musuh yang lain. Kawan pada hari itu, pada hari kiamat, itu akan jadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang membangun perkawanannya, persahabatannya di atas takwa, itu yang tidak akan berubah. Kalau namun jika membangun perkawanan dan persahabatan itu karena partai, karena kemudian ormas, karena kemudian ini dan itu, karena pamrih-pamrih duniawi, pamrih-pamrih semata-mata pamrih-pamrih duniawi, maka nanti pada hari kiamat itu akan jadi musuh satu dengan yang lain. Satu-satunya yang Allah kecualikan perkawanan yang itu tidak akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat adalah al-muttaqin. Perkawanan karena takwa. Perkawanan karena takwa. Maka ini bahaya. Ini bahaya membangun perkawanan karena pamer-pamer dunia. Itu artinya memperbanyak musuh yaumul kiamat. Nah, itu artinya memperbanyak musuh pada hari kiamat. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Sesungguhnya yang namanya kawan satu dengan yang lain pada hari itu adalah menjadi musuh. Menjadi musuh ilal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Itu yang enggak jadi musuh. Maka artinya tabaqa shadaqatu bainahuma fid dunya wal akhirah. Persahabatan dan perkawanan itu akan langgeng di antara keduanya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat istimewa. Adanya perkawanan, kedekatan hati karena semata-mata dia adalah orang yang taat, satu hal yang istimewa. Karena mayoritas perkawanan yang dibangun oleh manusia dan banyak orang itu karena faktor-faktor, bukan karena faktor takwa, bukan karena faktor iman. Nah, kenapa dekat-dekat dengan itu? Oh, karena dia orang kaya. Nanti kalau saya enggak punya duit, bisa pinjam duitnya. Kenapa kok dekat-dekat kemudian membangun komunikasi dengan itu? Oh, karena dia pejabat. Oh, dia anak pejabat, maka nanti kemudian membangun network, nanti membangun jaringan, kalau perlu ada apa-apa nanti bisa minta bantuan. Maka karena tendensi duniawi, tendensi pamrih-pamrih dunia, itu umumnya perkawanan, kedekatan, hubungan yang dibangun oleh mayoritas umumnya manusia. Maka manusia membangun perkawanannya, persaudaraannya karena masjid, karena takwa, karena sama-sama cinta ilmu agama dan seterusnya, maka itu satu hal yang luar biasa. Satu hal yang sangat-sangat istimewa. Oleh karena itu Allah akan mengistimewakan mereka di padang mahsyar. Kemudian manusia yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak zina oleh seorang perempuan, dan perempuan ini adalah perempuan yang berkelas, dhatu mansibin, dia punya strata sosial yang tinggi di masyarakat. Kalau dia punya strata sosial yang tinggi di masyarakat, ya maka itu identik dengan perawatan tubuh yang baik. Nah, itu identik dengan perawatan tubuh yang baik. Ya, meskipun boleh jadi tidak cantik, namun ya perawatan tubuhnya itu terjaga dengan baik, ya, dan tidak kemudian banyak koreng-korengnya, itu tidak bakalan. Ya. Kalau itu adalah dhatu mansibin, orang yang dari strata sosial yang tinggi, ya, yang banyak punya koreng-korengnya itu kan karena tidak punya duit untuk bagi ke dokter, hanya pada korengan di sana di sini. Ya. Maka dia jelas kemudian perempuan yang boleh jadi bisa kita pastikan kulitnya bersih dan sebagainya terawat. Ya. Nah, namun ternyata tidak hanya itu, bahkan Nabi katakan wajamalin, dia adalah anak orang yang punya status sosial yang tinggi di masyarakat, data mansibin, punya kedudukan. Habis itu tambah data jamalin, dia adalah wanita yang cantik rupanya, wajahnya. Wah, ini sempurnanya wanita. Nah, fisiknya terpelihara sejak kecil, wajahnya cantik. Kemudian ngajak. Tentu ngajak ini gratisan, enggak bayar. Nah, ini maka godaannya lebih kuat lagi. Namun ternyata ini laki-laki yang sangat-sangat istimewa dan langka, yang tidak bisa dibayangkan keberadaannya oleh banyak manusia di hari ini. Dia mengatakan, ini akhafullah, meskipun engkau keadaanmu demikian, ya, aku merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu laki-laki yang dimaksudkan, yang Nabi ceritakan dalam hadisnya, adalah seorang yang mampu untuk melakukan hubungan badan. Dia bukan orang impoten atau orang yang punya dis dalam masalah, kemudian tidak kerja, kemudian alatnya. Nah, laki-laki semacam ini kemudian diajak oleh seorang perempuan yang dia meminta agar laki tersebut mau menyetubuhinya dalam rangka berzina, waliyadubillah. Dan dia adalah batu mansibin, orang yang punya status sosial yang tinggi. Wajamalin, dan dia adalah seorang wanita yang cantik rupanya. Ay annaha min hamaila ma'rufah, maka dia adalah orang yang dia adalah seorang yang punya kedudukan yang sudah dikenal. Laisa min sakti nisa, bukan kemudian wanita yang kelas rendahan. Bal min hawamil ma'rufah, bahkan dia adalah wanita yang punya kedudukan yang telah dikenal. Ditambah itu dia adalah wanita yang cantik, kemudian mengajaknya untuk berzina. Tentu ini dilakukan, hanya dilakukan di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh siapapun. Dan laki-laki ini adalah laki-laki yang punya syahwat, dan bukan laki-laki yang important. Yuhibun nisa, yang tentu normalnya laki-laki yang punya keinginan dengan perempuan. Akan tetapi meskipun demikian dia lawan keinginannya. Dia katakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada yang menghalangi lelaki ini untuk melakukan zina kecuali rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena dihalangi karena organ seksualnya yang tidak berfungsi, bukan karena ini rame, bukan karena banyak orang lewat, bukan karena macam-macam. Namun dia katakan, dia tegaskan, tidak ada yang menghalanginya kecuali rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fangdur, maka renungkanlah lelaki ini. Al-muqtada mawjudun, faktor pendorong untuk berzina ada pada dirinya, karena dia adalah seorang yang mampu untuk melakukan hubungan badan. Dan perempuan tersebut adalah perempuan yang cantik, yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, dan dia adalah berada di tempat yang sepi. Lakin mana ahumani un aqwa, ternyata faktor yang menghalangi dia untuk berbuat zina adalah faktor yang lebih hebat lagi. Faktor yang lebih hebat daripada faktor pendorongnya untuk berzina, yaitu rasa takut kepada Allah. Maka dia katakan, ini akhafullaha, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengatakan saya tidak punya selera. Dia tidak mengatakan saya tidak punya selera dengan perempuan. Dia tidak mengatakan engkau bukan perempuan yang cantik. Dia tidak kemudian mengatakan engkau adalah perempuan yang rendahan. Dia tidak mengatakan banyak orang di sekeliling kita, namun yang dia katakan, sebenarnya aku merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini laki-laki yang sangat istimewa, manusia langka. Maka dia pun akan Allah muliakan, dengan Allah istimewakan, dengan Allah beri naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keadaan lelaki yang Nabi ceritakan dalam hadis ini mirip-mirip dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka lihatlah Nabi Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dia digantungi oleh Imra'atul Aziz. Dia digantungi oleh perempuan dari seorang laki-laki yang dia adalah di Al-Quran disebut Al-Aziz, yang dia itu punya otoritas dan punya jabatan tinggi di kerajaan Mesir. Wa kanat imra'atul malikin, dan umumnya kemudian perempuan yang istri dari raja atau pejabat tinggi al-halim minal jamal, tentu bisa kemudian kita bayangkan adalah perempuan yang cantik atau minimal terawat tubuhnya, karena dia adalah istri pejabat tinggi di satu kerajaan. Maka tentu pejabat ini gak akan cari kemudian perempuan yang standar, cuma dengan nilai rata-rata. Dia akan cari yang di atas rata-rata karena dia pejabat, apalagi di masa silam. Maka bisa kita pastikan bahasanya Imro'atul Aziz ini adalah perempuan yang cantik, dan dia adalah dalal, dan dia adalah genit. Ghalaqatul Abwab, dia perempuan ini telah menutup semua pintu jendela. Maka tertutup, maka sepi, tidak ada siapa-siapa. Setelah itu dia mengatakan kepada Yusuf, hai talak, kemarilah, mendekatlah padaku. Artinya dia perempuan ini mengajak Yusuf untuk menyetubui dirinya. Dan Yusuf ini adalah laki-laki yang normal, ditambah itu dia adalah masih anak muda. Maka bimuqtada tabi'iyah basyariyah, maka tentu kemudian normalnya sesuai dengan kondisi normalnya manusia, hamma biha wa hammat bihi. Maka Yusuf punya keinginan, dan memang perempuan itu juga punya keinginan dengan Yusuf. Akan tapi ra'a burhana rabbihi, Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, yaitu apa? Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famtana'a, maka dia pun menolak. Ketika diundang enggak mau mendekat, akhirnya dikejar. Yusuf pun lari. Yusuf pun lari menuju ke pintu. Setelah kemudian sampai di pintu, ternyata di situ ada suaminya. Dan apa yang terjadi, perempuan ini membalik fakta, dia mau memperkosaku. Dia lapor pada suaminya, ini anak muda ini mau memperkosa diriku. Maka Yusuf membantah, tidak benar, dia yang ngejar-ngejar aku. Maka kemudian si suami kemudian mencari orang yang bijak dari keluarganya, dari keluarga istrinya. Dan ini adalah suami yang cerdas atau yang punya sisi kecerdasan. Dia tidak kemudian cari orang bijak dari keluarga si suami, namun dari keluarga istrinya. Dia minta untuk dia minta agar kemudian Al-Aziz si pejabat ini kemudian minta kepada orang bijak tadi untuk memberikan penilaian sebelum melihat keadaan. Ini ada sebelum melihat keadaan. Dia diminta untuk menyampaikan teori terlebih dahulu. Anda orang yang bijak, ada kasus ini keluarga Anda, ini ada perempuan yang kemudian mengaku itu dia mau diperkosa, namun lakinya mengatakan enggak, saya yang mau diperkosa. Itu kemudian apa? Maka kemudian si lelaki bijak ini menyampaikan kaedah yang itu netral karena belum melihat keadaan dan belum dilapori siapa sih pelakunya. Maka itu sebelum dilapori, belum tahu siapa pelakunya dan belum melihat keadaan real di lapangan. Namun diminta untuk kemudian menyampaikan teori hukumnya terlebih dahulu. Maka dia menyampaikan teori yang benar. Maka lihat kemudian apa yang robek di mana yang robek di baju lelaki tadi, depan ataukah kemudian belakang. Kalau lelaki ini kemudian robek bajunya di belakang, oh berarti dia dikejar. Berarti dia dikejar, maka perempuan itulah yang memburunya. Dan dia menolaknya. Namun jika lelaki tersebut yang mengaku dan diperkosa, namun pihak yang lain dia dituduh memperkosa, kok robek bajunya di depan? Robek bajunya di depan, maka ini bentuk perlawanan dari wanita yang mau memperkosa. Ini bentuk perlawanan dari perempuan yang mau memperkosa. Demikian teorinya. Ketika itu kemudian di meskipun setelah kemudian dia habis itu kemudian dibawa ke rumah Al-Aziz, maka dia tidak berani mengasih putusan yang hitam dan putih. Karena ternyata oh ini saudarinya, ini keluarganya, dan demikianlah keadaannya, maka teori hukum yang dia miliki dia tidak berani terapkan secara hitam dan putih. Oleh karena itu maka imra'atul aziz masih leluasa untuk mengintimidasi Yusuf agar mau berzina dengannya. Dan imra'atul aziz ini kemudian mengancam Yusuf, kalau kamu tidak mau melayani permintaan sekku, kamu masuk penjara. Coba bayangkan, diminta untuk kemudian ngumpuli perempuan, kalau kamu ngotot gak mau, tak masukkan kamu ke penjara. Dan penjaranya bukan penjara masa reformasi yang kemudian ada macam-macamnya. Nah, ini penjara masih asli, ya. Penjara yang betul-betul asli. Yang kering, yang kemudian ini macam-macam. Ini bukan penjara di dunia demokrasi ya, yang ada Komnas HAM dan sebagainya. Ini penjara di masa silam. Oh, ini tentu mengerikan. Yang namanya penjara itu boleh jadi dalam dunia kerajaan semacam ini, kalau mau masuk penjara jangan tanyakan kapan keluarnya, boleh jadi enggak pernah keluar. Maka ini ancaman yang gak main-main. Layani aku, ayo kita berzina, kalau gak kamu tak masukkan ke penjara, kata imra'atul aziz. Maka ini oleh karena itu kemudian ini ancaman juga main-main, padahal cuma disuruh melakukan sesuatu yang enak menurut pandangan laki-laki, Pak. Ini untuk melakukan sesuatu yang enak menurut pandangan laki-laki. Laki-laki yang tidak punya iman, wah itu gratisan kemudian, macam-macam nanti malah kemudian kalau nuruti nanti malah dikasih ini dan itu, fasilitas dan sebagainya. Enggak nuruti, penjara dengan image penjara sesungguhnya. Maka kemudian Yusuf pun berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya, ya Allah, masuk penjara lebih aku sukai. Masuk penjara lebih aku sukai, mimma yadu'unani ilaihi, daripada zina yang mereka mereka kemudian provokasi aku untuk melakukannya. Dan nanti singkat ceritanya, pada awalnya yang kepencut sama Yusuf itu cuma imra'atul aziz, dan akhirnya kemudian tersebar isu, kemudian berita, kemudian bahasanya rumor, wah ini imra'atul aziz kok suka sama budaknya, karena statusnya sebudak di rumahnya imra'atul aziz. Ini kok aneh timen kan? Ini kemudian nyonya-nyonya, kemudian bos, kemudian suka sama tukang kebunnya lah, kemudian kalau bahasa kita kurang lebih demikian. Wah ini semua budaknya kok disukai. Maka sebagaimana kemudian imra'atul aziz mau membantah isu ini. Ini cinta kelas murahan itu. Itu orang-orang pada orang-orang istana, perempuan-perempuan pada bilang demikian. Masa kemudian tukang kebun kemudian dipincuti, kemudian kasmaran sama tukang kebun. Macam apa itu perempuanan? Wah ini dia tersinggung. Kemudian dia kumpulkan perempuan-perempuan penghuni istana. Ini dia kasih kemudian buah dan pisau. Kemudian Yusuf disuruh lewat. Maka apa yang terjadi? Akbarnahu. Perempuan-perempuan ini kemudian sangat menganggap satu hal yang wah sekali. Sebagian ahli tafsir sampai kemudian mengatakan semua mereka langsung haid seketika. Semua perempuan itu akbarnahu. Sebagian ahli tafsir mengatakan haid titik itu juga. Kurang melihat lagi kok cantik, cakepnya tidak ketulungan. Hormonnya itu nggak tahu ada perubahan, nggak tahu kalau analisis biologis. Sebagian tafsir mengatakan mereka semua langsung haid detik itu juga. Waktunya terjadi perubahan hormon yang luar biasa dalam tubuh perempuan-perempuan ini. Hormon apa hormon perempuan itu sampai akhirnya mereka haid seketika itu juga. Padahal boleh jadi baru kemudian baru bersih dari haid seminggu yang lewat, udah haid lagi. Akbarnahu wa qata'na aydihunna, dan mereka kemudian melukai tangan-tangan mereka sendiri karenanya. Padahal ini Yusuf ini cuma lewat. Demikian keadaan perempuan yang kemudian Yusuf ini cuma lewat, sekelebetan saja. Kemudian lihat dari sisi samping saja. Ya, sisi samping. Gimana dengan Imra'atul Aziz yang lihat kemudian di depan mata? Terus kemudian kayak apa kemudian hormonnya? Nah ini yang kemudian cuma lewat bablas kamu dari keluar kemudian masuk ke dalam, itu haid seketika. Itu haid seketika. Begini gimana dengan Imra'atul Aziz yang tiap hari ketemu, tatapan, lihat wajah dari atas sampai bawah, dan itu boleh jadi bermenit-menit. Oh, maka dia kasmarannya luar biasa. Dan pada akhirnya yang kepencut sama Yusuf ini bukan hanya Imra'atul Aziz, semua perempuan penghuni istana. Dan semua mereka bikin makar. Makanya dalam bentuk jamak, mimma yad'unani ilaih. Daripada zina yang ini perempuan pejabat yang ada dalam istana kerajaan Mesir semuanya menginginkan Yusuf, dan mereka kemudian rembukan bareng gimana Yusuf ini mau melayani kita semua. Maka ini kemudian godaannya itu kemudian bergelombang-gelombang. Trik ini, kemudian trik ini, nanti ada usulan gimana triknya begini, oh, ada lagi usulan gimana caranya begini, macam-macam. Sehingga luar biasa. Ila tasrif anikaidahunna asbu ilaihinna. Maka Yusuf mengatakan dia di akhir-akhir kemudian godaan-godaan tersebut, dia ini bentengnya sudah tinggal dikit ini. Maka dia mengatakan illa tasrif anni, ya Allah, jika tidak engkau belokkan hatiku dari kaidahunna, dari tipu daya mereka, dari upaya-upaya dan trik-trik mereka, asbu ilaihin, aku akan cenderung kepada mereka. Karena godaannya itu bergulung-gulung. Seri ini, kemudian ada seri 2, seri 3, seri 4. Ini rembukan perempuan. Pembukaan perempuan sekaton, ini rembukan semua. Tentu kan banyak ide-ide kreatif, banyak ide-ide cerdas untuk mencerdaskan Yusuf. Maka ini fitnah yang bergelombang-gelombang. Maka Yusuf mengatakan asbu ilaihinna, ya Allah, jika engkau tidak selamatkan aku akan cenderung badannya. Dan jika itu terjadi, wa aku minal jahilin, maka aku melakukan perbuatan orang yang bodoh, yaitu berzina. Fastajabalahu rabbuhu, maka Allah pun mengabulkan doanya. Fasarafa anhu kaidahunna, Allah palingkan, Allah selamatkan Yusuf dari tipu daya mereka. Innahu wassami'ul alim, si Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Thumma batalahum min ba'di mar'aul ayata, maka nampaklah bagi mereka setelah mereka melihat berbagai macam tanda, la yusjunannahu hatahin. Akhirnya perempuan itu setelah melihat tanda-tanda Yusuf itu kuat, sudah bertubi-tubi gelombang ajaan dengan berbagai trik dan cara dari berbagai macam ide pikiran perempuan-perempuan itu, ternyata mentok. Akhirnya mereka kemudian memutuskan penjarakan Yusuf. Lestununnahu hatai. Maka mereka kemudian perempuan-perempuan ini memutuskan penjarakan Yusuf. Nah, yang tentu sebenarnya mereka tidak punya kekuasaan. Mereka menggunakan suami-suami mereka. Suami itu kan gagal di depan orang, di depan istrinya kan, dia gak bisa apa-apa. Dan itu sejak zaman dulu, itu zaman kerajaan Mesir. Itu gagal di depan rakyat aja, dan rakyatnya gagal. Di kamar sama istrinya gak ada apa-apanya. Istrinya yang punya makar untuk membuat Yusuf tanpa dosa, tanpa salah, tanpa sidang, tanpa saksi, masuk penjara. Dan itu cuma provokasi perempuan kepada pejabat-pejabat. Oh, itu penjarakan saja itu. Nah, itu penjara saja. Akhirnya masuk penjara. Wa sucina fi batillah. Maka dia pun di penjara murni karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadapi gelombang godaan untuk berzina dengan berbagai macam bentuknya. Wa mtana'a ahli zina, dan Yusuf menolak untuk berzina padahal dalam keadaan kuat di asbabihi. Padahal sebab-sebab mendorong untuk zina itu demikian kuat pada diri Yusuf. Akan tapi dia melihat bukti Tuhannya, fa khofa Allah, dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena itu saja dia dipenjara. Karena takutnya dia kena pada Allah Subhanahu wa taala, dia dipenjara oleh perempuan-perempuan ini. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas sempatahan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.